بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني hadirin yang dirahmati Allah، demikian juga seluruh pendengar radio Bas FM dan radio yang ada di Madiun dan di Ponorogo yang juga dirahmati Allah، dan para siapapun yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih terus bisa berlanjut mengkaji apa yang menjadi prinsip-prinsip akidah Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i dalam kitabnya Syarh Sunnah, yang kemudian disyarah secara ringkas oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Hafizahullah. Dan pada kesempatan yang lalu kita mendengar penjelasan Al-Imam Al-Muzani yang sudah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah, yaitu perkataan Alhamdulillahi ahakku man dukir wa awla man syukir wa alaihi uthniya al-wahidus samad. Segala puji hanyalah bagi Allah, zat yang paling berhak untuk selalu disebut-sebut, untuk dizikirkan, dan zat yang paling utama untuk disyukuri, dan hanya kepadanya lah tercurah segala pujian. Al-Wahidus Samad, yang Esa satu-satunya, yang As-Samad. Kita akan bahas pada malam hari ini tentang qauluhu As-Samad, perkataan Al-Imam Al-Muzani As-Samad. Al-Wahidu sudah kita jelaskan atau sudah kita kaji bersama-sama penjelasan Syekh Abdul Razzaq Hafizahullah. Malam hari ini beliau mengatakan qauluhu As-Samad, perkataan Al-Imam Al-Muzani As-Samad. Hadha al-ismu min asma'illahil husna allati tatadammanu sifatin 'adidatan فإنه تدل على كمال الله وعظمته وغناه عن خلقه وأن جميع المخلوقات تصمد إليه في حاجاتها وتفزع إليه في رغباتها. الصمد Nama ini, nama Allah As-Samad, termasuk salah satu di antara Asma'ullah Al-Husna, nama Allah yang indah. Jadi As-Samad merupakan salah satu di antara nama Allah yang indah. Allati tatadamman sifatin adidah, yang mencakup atau yang mengandung sifat yang bermacam-macam. Jadi dari nama As-Samad, Allah memiliki sifat Somadiyah, sedangkan sifat Somadiyah ini atau nama Allah As-Samad ini mengandung tidak hanya satu sifat, tetapi mengandung sifat yang bermacam-macam. Fa'innahu tadullu, maka sesungguhnya nama Allah As-Samad termasuk di antara nama-nama Allah yang indah. Tadullu yang atau yadullu ala kamalillah, yang menunjukkan satu sempurnanya Allah SWT. Nama As-Samad mengandung sifat maha sempurnanya Allah SWT. Yang kedua, wa'azamatihi, mengandung sifat maha agungnya Allah SWT. Yang ketiga, waghinahu an khalqihi, maha kayanya Allah sehingga tidak butuh kepada makhluknya. Ini diantara sifat yang terkandung dalam nama Allah As-Samad. Kemudian diantara sifat yang terkandung di dalamnya adalah wa anna jami'al makhluqat tasmudu ilaihi fi hajatiha, bahwa semua makhluk menuju kepada Allah di dalam mendapatkan semua kebutuhannya. Jadi Allah itu adalah tujuan segenap makhluk, siapapun makhluk itu, dari yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya menuju kepada Allah untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Kebutuhan apa saja? Kalau manusia punya kebutuhan materi, juga punya kebutuhan maknawi, punya kebutuhan fisik dan punya kebutuhan batin. Itu kebutuhan itu dimintakan kepada Allah SWT. Wa tafza'u ilaihi fi rahabatiha, dan bersegera, para makhluk itu bersegera kepada Allah untuk mendapatkan semua keinginannya. Apa yang menjadi rahbah, apa yang menjadi keinginan makhluk, kebutuhan makhluk itu dimintakan kepada Allah. Karena Allah itu Samad, Allah itu menjadi tujuan segenap makhluk dalam mendapatkan semua kebutuhannya, berarti Allah memang maha segalanya, maha sempurna, maha besar, maha kaya, maha mendengar, maha memperhatikan segenap makhluknya. Jadi As-Samad mengandung sifat yang bermacam-macam, banyak sifat yang terkandung di dalam nama Allah As-Samad. Hanya dari satu nama saja sifatnya terkandung sifat yang banyak di dalamnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, As-Samad As-Sayyid alladhi qad kamula fi su'tadihi, was-Syarif alladhi qad kamula fi syarafihi, wal-Azim alladhi qad kamula fi 'azamatihi, wal-Halim alladhi qad kamula fi hilmihi, wal-Ghani alladhi qad kamula fi ghinahu, wal-Jabbar alladhi qad kamula fi jabrutihi, wal-Alim alladhi qad kamula fi 'ilmihi, والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. Jadi ini keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan riwayat ini oleh Abu Syekh Al-Asbahani di dalam kitabnya Al-Azamah. Kata Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahumallah, Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, as-samad ini artinya banyak. As-samad itu pengertiannya banyak. Pertama as-sayyid. Sayyid, tuan, alladhi qad kamula fi surdatihi, yang sungguh sempurna di dalam ketuanannya, di dalam kesayidannya. Dia sayyid yang sempurna di dalam kesayidannya. Satu. Yang kedua asy-syarif, yang syarif, yang maha mulia, yang sempurna di dalam kemuliaannya. Dua. Karena kalau dia menjadi tujuan makhluk, kalau tidak punya sifat sayyid, tidak punya sifat su'dad, tidak punya sifat syarif, syaraf, bagaimana orang akan menjadikan Allah sebagai tujuannya? Yang ketiga, wal azim, yang maha agung, alladhi qad kamula fi azamatihi, yang sungguh maha sempurna keagungannya. Wal halim, yang maha halim, yang maha santun, maha apa namanya, maha memberikan tunda, memberikan kesempatan, santun, alladhi qad kamula fi hilmihi, yang sungguh sempurna di dalam kesantunannya, di dalam memberikan tundanya. Wal ghani, maha kaya, alladhi qad kamula fi ghinahu, dan yang maha sempurna, yang sungguh sempurna kekayaannya. Jadi kaya, kalau tidak kaya orang tidak akan, makhluk tidak akan menjadikan Allah sebagai tujuan. Kalau tidak agung, kalau Allah itu mengutamakan kemurkaannya, tidak halim, maka makhluk tidak akan menuju kepadanya. Karena Allah menjadi tujuan bagi segenap makhluk dalam mendapatkan kebutuhannya, maka layak kalau Allah SWT memiliki sifat-sifat ini. Al-Ghani, maha kaya, alladhi qad kamula fi ghinah. Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima. Wal-Jabbar, alladhi qad kamula fi jabarutihi, yang maha perkasa, yang maha sempurna di dalam keperkasaannya. Artinya punya kewenangan untuk berbuat apa saja. Tidak bisa dicegah. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi Allah ketika Allah mau memberi. Dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak memberi. Jadi Jabbar, alladhi qad kamula fi jabrutihi, yang sungguh sempurna di dalam kekuasaannya, di dalam kewenangannya, di dalam keperkasaannya. Wal-alim, alladhi qad kamula fi ilmihi, yang maha alim, maha tahu, yang sungguh sempurna ilmunya. Sehingga Allah mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan hamba. Kadang hamba meminta, Allah beri, tapi berbeda dengan apa yang dia minta. Karena Allah tahu yang maslahat bagi hamba tersebut dan maslahat bagi lingkungannya. Wal hakim, yang maha bijaksana, alladhi qad kamula fi hikmatihi, yang sungguh sempurna kebijaksanaannya. Ini makna-makna dari nama Allah As-Samad, wa huwa alladhi qad kamula fi anwa'i syaraf was-su'dad. Dan dialah Allah yang sungguh telah sempurna di dalam macam-macam kemuliaan dan di dalam ke macam-macam kesayidannya, keluhurannya. Jadi berapa banyak sifat-sifat yang terkandung di dalam nama Allah As-Samad, satu nama tetapi kandungannya adalah banyak sifat. Qal hafizahullah, wa mimma taqaddama nudriku qa'idatan jalilatan tata'allaqu bi asma'illah, wa hiya anna min asma'illahil husna ma yadullu ala sifatin wahidah. Dari penjelasan di muka kita memahami satu kaidah yang mulia, kaidah besar yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Anna min asma'illahil husna, bahwa di antara nama Allah yang husna, yang sangat indah, terdapat nama yang menunjukkan pada satu sifat saja. Ada nama Allah yang menunjukkan hanya satu sifat saja. Kal-alim, dalun ala sifatil ilmi misalnya, nama Allah al-alim. Yang nama Allah al-alim ini menunjukkan pada sifat ilmu. Oh, Allah punya ilmu. Dan ilmunya sempurna. Was-sami', nama Allah as-sami', dalun ala sifatis sama', menunjukkan sifat maha mendengarnya Allah. Allah bernama as-sami', menunjukkan sifat maha mendengarnya Allah. Wal-basir, nama Allah al-basir, dalun ala sifatil basar, menunjukkan sifat melihat. Ini beberapa nama menunjukkan satu sifat. Ada nama-nama yang nama itu menunjukkan satu sifat. Wa min asma'illahil husna, di antara nama-nama Allah yang husna, yang sangat indah, ada nama yang ma yadullu ala sifatin adidah. Ada nama yang menunjukkan sifat yang bermacam-macam. Artinya tidak hanya satu sifat. Contohnya kas-samad tadi yang kita sebutkan as-samad. Berapa sifat yang terkandung di dalamnya? Ibnu Abbas menyebutkan ada paling tidak ada 8. Paling tidak ada 8. Kemudian as-sayyid juga mengandung lebih dari satu sifat. Yang sayyid itu berarti menunjukkan kamal su'dadihi, sempurnanya kesayyidan Allah, sempurnanya kemahaluran Allah. Jadi ada beberapa sifat terkandung dalam nama as-sayyid. Wal-majid demikian juga. Wal-hamid wa ghairiha, ini mengandung beberapa sifat. Ada nama yang mengandung satu sifat, ada nama yang mengandung lebih dari satu sifat, 2, 3 atau lebih dari itu. Qala hafizallah, qala al-allamah ibnul qayyim rahimahullah. Selanjutnya, Syekh Abdul Razzaq mengatakan bahwa al-allamah ibnul qayyim rahimahullah mengatakan, inna min asma'ihil husna ma yakunu dalan ala iddati sifat. Ini juga menjadi penegas. Beliau mengambil penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Inna min asma'ihil husna, sunya di antara nama-nama Allah yang indah, ma yakunu dalan ala iddati sifat, ada yang menunjukkan beberapa sifat. Wa yakunu dhalika lismu mutanawilan li jami'iha tanawul al-ismi ad-dalli 'ala sifatil wahidah. Dan nama itu mencakup semua sifat-sifat yang dikandungnya sebagaimana satu nama Allah yang mencakup satu sifat. Artinya ada nama Allah yang mengandung beberapa sifat. Nama Allah yang mengandung beberapa sifat ini cakupannya seperti halnya satu nama yang mencakup hanya satu sifat saja. Pengertiannya sama. Satu nama mengandung beberapa sifat, cakupannya terhadap beberapa sifat itu seperti halnya satu nama yang mengandung satu sifat. Artinya kejelasannya itu sama. Satu nama mengandung beberapa sifat itu jelas. Kejelasan kandungannya sama, anup jelas. Sama dengan jelasnya satu nama yang mengandung hanya satu sifat. Saya kira bisa dimengerti ini. Sama jelasnya satu nama yang mengandung beberapa sifat dengan satu nama yang mengandung hanya satu sifat. Selanjutnya beliau mengatakan qauluhu laisa lahu sahibatun wala walad. Selanjutnya Syekh Abdul Razak melanjutkan perkataan Imam Al-Muzani yang mengatakan laisa lahu sahibatun wala walad. Allah tidak memiliki sahibah, tidak punya istri, wala walad, dan tidak punya anak. Karena dia tidak membutuhkan istri dan tidak membutuhkan anak. Fahuwa subhanahu wa ta'ala munazzahun anis sahibah wa hiya zawjah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari sahibah. Sahibah itu artinya zawjah, istri. Maha suci Allah dari istri, artinya dia tidak membutuhkan istri. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan istri. Wal walad, dan juga tidak mempunyai anak, karena dia tidak membutuhkan anak. Kenapa? Likamali samadiyatihi wa ghinahu an khalqihi. Karena maha sempurnanya sifat samadiyah Allah dan maha kayanya Allah dari makhluknya. Maha kayanya Allah sehingga tidak butuh kepada makhluk. Enggak butuh istri, enggak butuh anak, enggak butuh apa saja. Enggak ada yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya Allah maha tinggi keagungan Rabb kita. Sesungguhnya, saya ulangi maaf, sesungguhnya maha tinggi keagungan Rabb kita. Rabb kami, kata jin. Mattakhadha sahibatan, Allah tidak mengambil satu istri pun, wala walada, dan tidak mengambil satu anak pun. Ya, karena dia tidak membutuhkan, tidak menciptakan sesuatu untuk istrinya, tidak menciptakan dia untuk anaknya, tidak. Wa qala azza wa jalla lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tadi surat Jin ayat 3 yang pertama, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, ini dalil. Dalil bahwa Allah tidak membutuhkan istri dan tidak membutuhkan anak. Qauluhu jalla 'anil mathil. Selanjutnya Syekh Abdul Razak mengatakan tentang perkataan Al-Imam Al-Muzani. Al-Imam Al-Muzani mengatakan jalla 'anil mathil. Maha tinggi, maha luhur Allah, maha suci Allah dari al-mathil, dari adanya yang menyerupainya. Ai tanazzaha jalla, maksudnya adalah tanazzaha wa taqaddasa. Maha suci dan maha suci. Maha suci dan maha suci Allah. Anil mumathil, dari adanya yang menyerupai Allah. Enggak ada satupun yang menyerupai Allah. Dan enggak boleh ada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, atau menyerupakan makhluk dengan Allah. Karena Allah jalla anil mathil, kata Imam Al-Muzani. Enggak boleh diserupakan dengan sesuatu pun. Kama qala azza wa jalla, atau kama qala jalla jalaluhu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, sedangkan Dia maha mendengar dan maha melihat. Pertama, Allah menyatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Yang kedua, Allah menetapkan bahwa Dia adalah as-sami' al-basir. Yang maksudnya Allah menetapkan sifat sama' dan sifat basar. Allah menetapkan dirinya punya sifat mendengar dan sifat melihat. Sebelum Allah menyatakan bahwa Dia punya sifat mendengar dan sifat melihat, Allah nyatakan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi ketika kita tahu Allah punya sifat sama', sifat mendengar dan sifat melihat, itu penglihatan dan pendengarannya tidak seperti penglihatan dan pendengaran makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan makhluk. Dengan demikian, kalau Allah punya sifat, apa saja sifat yang dimiliki oleh Allah yang sudah dijelaskan di dalam kitabullah dan di dalam sunnah Rasulullah SAW, itu tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Karena Allah sudah membuat batasan, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Ini batasan yang tegas dari Allah. Kemudian Allah jelaskan dia punya sifat. Sifat yang dijelaskan oleh Allah di antaranya adalah dalam ayat ini As-Sami' Al-Basir. Dia maha mendengar, dia maha melihat. As-Sami' namanya, Al-Basir juga namanya. Nama As-Sami' menjelaskan bahwa dia punya sifat sama. Nama Al-Basir menjelaskan bahwa Allah punya sifat basar. Gak mungkin kalau Allah namanya Sami', dia tidak mendengar. Gak mungkin kalau Allah namanya Basir, dia tidak melihat. Maka dalam nama Allah As-Sami' menjelaskan bahwa Allah mendengar. Al-Basir menjelaskan bahwa Allah melihat. Dengan demikian, ini ayat ini menjadi satu pedoman, satu kaidah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya dan tidak boleh terbayang kalau itu serupa dengan sifat makhluk karena berbeda. Sejak awalnya ada perbedaan, jelas perbedaannya antara Al-Khaliq dengan Al-Makhluk, baik zat maupun sifat-sifatnya. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya. Kamu tidak akan mengetahui bahwa Allah ada yang serupa dengan dia, ada yang sama dengan Allah. Enggak ada yang kamu ketahui dapat serupa dengan Allah. Enggak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Ini dalam surat Maryam ayat 65. Hal ta'lamu lahu samiyya. Hal istifham untuk menunjukkan tidak ada yang kamu ketahui, ada yang dapat menyamai Allah, baik nama-nama maupun sifat-sifatnya. Fala mathila lahu fi asma'ihi, wala mathila lahu fi sifatihi. Maka tidak ada yang serupa dengan Allah, baik dalam nama-namanya, dan tidak ada yang serupa dengan Allah, baik di dalam sifat-sifatnya. Nama-namanya tidak ada yang sama dengan Allah. Maksudnya hakikatnya, ya, hakikatnya, keindahannya tidak ada yang sama dengan Allah. Orang bisa saja dinamai Ar-Rahim, tetapi rahim manusia tidak akan sama dengan rahim Allah Subhanahu wa taala. Rauf, orang bisa saja disebut Rauf, tapi tidak sama antara manusia yang disebut Rauf dengan Allah yang disebut dengan Rauf, karena berbeda. Walaupun sebutannya sama, tapi kaidah mengatakan al-ishtirak fil asma' was sifat la yastalzimu tamatsulal musammayat wal mawsufat. Kesamaan dalam hal nama dan kesamaan dalam sifat tidak menunjukkan kesamaan hakikat yang dinamai dengan nama itu dan hakikat yang disifati dengan sifat itu. Beda. Dan ini banyak, bukan hanya Al-Khaliq wal-Makhluk saja, bahkan tidak ada ma min syai'aini illa wa bainahuma qadrul ishtirak wa qadrul ikhtisas. Tidak ada di antara dua hal kecuali dalamnya ada unsur kesamaan, tapi ada perbedaannya jelas. Orang, dua orang besar, dua orang besar-besar, sama besarnya. Maksudnya sebutan besarnya sama, tapi berbeda besarnya. Yang satu besarnya kegemukan, yang satu besarnya kuat, kokoh. Kan hakikat besarnya beda, meskipun sama-sama disebut besar. Dua orang tinggi, sama-sama disebut tinggi, tetapi berbeda tingginya yang satu dengan tingginya yang lain. Ini diantara makhluk saja berbeda seperti itu, apalagi bainal khaliq wal makhluk. Sebutan itu bisa sama, tapi hakikat pasti berbeda. Wala mathila lahu fi 'azamatihi wa kibriyaihi, dan tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam keagungan dan di dalam kebesarannya. Qal hafizallah wa man mathalallah bi khalqihi aw ja'ala lahu nadhiran aw 'idlan faqad kafar. Maka barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menjadikan bagi Allah ada tandingan atau padanan yang sepadan dengan Allah, barang siapa yang menjadikan hal demikian dengan Allah, faqad kafar, maka sungguh dia kafir. Jelas kalau ada orang menyerupakan sesuatu dengan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menjadikan bagi Allah tandingan baik dalam kemampuan atau dalam hal peribadatan, faqad kafar, kafir dia. Kama qala ta'ala, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, kemudian orang-orang yang kafir, disebutkan orang kafir ini. Sifat orang kafir apa? بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Mereka membuat tandingan bagi Allah. Jadi sifat orang-orang kafir, kemudian orang-orang kafir, mereka terhadap Tuhannya, terhadap Rabbnya, mereka membuat tandingan. Membuat sekutu. Batu diambil dijadikan sekutu Allah. Kayu diambil dijadikan sebagai sekutu Allah. Jin dijadikan sebagai sekutu Allah. Makhluk-makhluk halus dijadikan sebagai sekutu bagi Allah. Orang-orang yang telah meninggal dunia dijadikan sekutu bagi Allah. Seharusnya minta-minta itu hanya kepada Allah, mintanya ternyata kepada batu, pada kayu. Seharusnya tawakalnya kepada Allah, tawakalnya ternyata kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, kepada makhluk gaib. Ini berarti telah menjadikan Allah sebagai tanding, sebagai apa namanya? Telah menjadikan benda-benda, makhluk-makhluk itu sebagai tandingan bagi Allah. Dan yang demikian ini adalah sifat orang-orang kafir, karena tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kemudian orang-orang kafir mereka terhadap Rabb-nya mengambil tandingan, menjadikan sesuatu yang lain sebagai tandingan Allah. Wa qala Allah Ta'ala, tadi surat Al-An'am ayat yang pertama, coba dilihat dalam surat Al-An'am ayat yang pertama itu bunyinya. Wa qala Allah Ta'ala, demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21 insyaallah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui tandingan-tandingan dalam hal apa? Dalam hal peribadatan. Karena tandingan dalam hal rububiyah, jarang orang menandingkan Allah dalam hal rububiyah. Enggak ada orang yang mengatakan bahwa jin bisa menciptakan alam semesta, enggak ada. Gak ada orang mengatakan bahwa malaikat menciptakan alam semesta. Gak ada bahwa kayu-kayu dan batu itu dan kuburan itu menciptakan dan memberikan rezeki. Gak ada yang mengatakan demikian. Yang memberikan rezeki, kata mereka, Allah. Yang menciptakan, yang mengatur semuanya Allah. Yang menjadikan langgeng sebuah pernikahan, Allah. Bukan kuburan, bukan kayu, bukan orang yang telah meninggal dunia. Ini dalam hal rububiyah. Tapi mereka menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal peribadatan, dalam minta-minta, dalam mengharapkan rizki, dalam mengharapkan ketenangan hidup, dalam mengharapkan kesuksesan. Mintanya kepada, di samping kepada Allah, juga kepada yang selain Allah. Dengan dalih apa? Benda-benda ini dijadikan sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah, sebagai wasilah untuk menyampaikan permintaannya kepada Allah. Jadi ada permintaan kepada benda terlebih dahulu, kemudian benda itu diharapkan untuk memintakan kepada Allah. Ini namanya minta kepada benda-benda, kepada makhluk yang selayaknya hanya dimintakan kepada Allah. Karena benda-benda dan makhluk itu tidak akan bisa memberikan apa yang menjadi permintaannya. Selanjutnya Syekh Hafizahullah mengatakan qauluhu fala syabiha lahu wala adil. Maka tidak ada yang serupa bagi Allah, tidak ada yang menyerupai Allah dan tidak ada yang menandingi. Hadza ta'kidun lima sabaqa min annahu mutanazzihun an hadza kulli. Ini merupakan penegas dari perkataan Imam Muzani sebelumnya bahwa Allah Maha Suci dari ini semuanya, dari adanya yang menandingi dia, dari adanya yang menyerupai Allah. Berikutnya qauluhu as-sami' al-basir, perkataan al-Imam al-Muzani, Allah itu as-sami' al-basir. Penjelasannya qala hafizahullah Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan hadani al-ismanil azimani min asma'illahi ta'ala yadullani ala thubuti sifatai as-sama' wal-basar lillahi azza wa jalla. Dua nama yang agung ini, As-Sami' Al-Basir, kedua nama ini adalah dua nama yang agung. Jangan dianggap remeh loh ya. As-Sami' itu nama yang agung, yang indah, sangat indah. Kalau kita renungkan, itu indah sekali. Hanya orang-orang yang tidak bisa merenungkan yang menganggap ini tidak indah. Al-Basir juga nama Allah yang sangat agung dan indah. Dua nama yang agung ini termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang sangat indah. Yadullani, kedua nama ini menunjukkan adanya dua sifat Allah, sifat mendengar dan sifat melihat. Jadi dua nama ini menunjukkan adanya dua sifat sama, sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah Azza wa Jalla. Mendengar dan melihat. Wal qa'idatu fi hadzal bab, qa'idah, qa'idah di dalam bab ini, kama qarraraha al ulama, sebagaimana yang telah ditegaskan, ditetapkan oleh para ulama, anna kullas min lillahi subhanahu wa ta'ala dalun ala sifati kamalin. Sesungguhnya setiap nama bagi Allah itu pasti menunjukkan sifat sempurna. Setiap nama Allah, ini kaidahnya, setiap nama Allah pasti menunjukkan sifat yang sempurna. Gak mungkin Allah punya nama, nama itu tidak mengandung sifat. Gak mungkin, abadan, selama-lamanya. Karena Allah sudah mengatakan nama Allah indah. Bagaimana nama yang indah kemudian tidak mengandung makna, tidak mengandung sifat? Nama kosong belaka, gak mungkin. Pasti nama Allah itu pasti mengandung makna yang agung. Setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat. Wa hadza wajhu kauni asma'illahi subhanahu wa ta'ala husna li'annaha mutadamminatun li sifatil kamal. Ini wa hadza wajhu, hal ini adalah sisi pengertian bahwa nama-nama Allah itu indah. Ini kaidah yang semacam ini tadi, bahwa setiap nama Allah pasti menunjukkan sifat sempurna bagi Allah. Inilah sisi pengertian bahwa nama-nama Allah itu indah seluruhnya. Nama-nama Allah indah pasti menunjukkan makna, dan makna setiap nama Allah itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha mutadamminah, karena nama-nama itu mengandung sifat-sifat yang sempurna. Apalagi kemudian Allah mengatakan fad'uhu biha. Serulah Allah dengan nama-nama itu. Berdoalah kepada Allah, berdoalah ya, bukan serulah. Berdoalah kepada Allah dengan mempergunakan nama-nama itu. Andai kata nama-nama itu tidak mengandung sifat, apa gunanya Allah mengatakan berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama itu? Baik doa dalam pengertian minta atau doa dalam pengertian ibadah yang bersifat umum. Kita beribadah kepada Allah karena kita ingat Allah punya nama-nama yang indah. Kita berdiri sholat Karena kita tahu Allah Sami', kalau kita tahu Allah Basir, karena kita tahu Allah Rahim, dan seterusnya, karena kita tahu Allah Jabbar Dzul Quwwatil Matin, maka kita sholat berdiri dan kita disiplin dalam melaksanakan sholat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Kita iltizam dengan ketetapan-ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh dengan ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, kita tahu nama-nama Allah punya makna-makna yang besar. Setiap nama Allah mengandung sifat yang besar. Kalau kita tidak ikuti ketetapan Allah, dia akan murka dan dia akan memberikan hukuman setimpal dengan apa yang kita lakukan. Fas-sami'u dalun ala thubuti kamalis sam' lillahi azza wa jalla. Maka nama Allah As-Sami' menunjukkan thubutnya, menunjukkan adanya kesempurnaan sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah As-Sami' menunjukkan thubut adanya sempurnanya sifat mendengar bagi Allah. Sifat mendengarnya Allah itu maha sempurna. Fa huwa jalla jalaluhu yasma'u jami'al aswat. Maka dia Allah, dari nama Allah As-Sami' kita tahu huwa subhanahu wa ta'ala yasma'u mendengar jami'al aswat, semua suara. Enggak ada yang tidak didengar semua suara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ikhtilafil lughat, suara dengan berbagai macam perbedaan bahasa. Semua orang bersuara atau semua makhluk bersuara dengan berbagai macam bahasa masing-masing, Allah mendengar. Wa tafannunul hajat, dengan berbagai macam kebutuhan dari suara-suara itu, Allah mendengar. Kama qalat ummul mu'minin Aisyatu, sebagaimana Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha mengatakan, fi qisfati al-mujadilah alhamdulillah wasi'a sam'uhu al-aswat. Dalam kisah al-mujadilah, beliau radhiyallahu anha mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang luasnya pendengaran Allah itu meliputi segala suara. Dalam hadis yang di sini dikatakan, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya secara mu'allab, tapi dengan sighat jazm, pasti, berarti hadisnya adalah hadis sahih. Karena Imam Bukhari kalau membawa riwayat secara mu'allab, tidak disebutkan sanadnya, tapi dengan sighat jazm, dengan bentuk pasti, misalnya qala au sami'a, sighatnya jazm, ini menunjukkan hadisnya sahih. Tapi beliau hanya menyebutkan secara mu'allak, tidak disebutkan sanadnya. Tapi ada sanad yang sampai, tapi disingkat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam As-Sunan dan seterusnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi, ini yang menjelaskan tentang maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Semua suara bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi anillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang beliau riwayatkannya dari Allah. Qala, Allah berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'a'faitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhilal bahar. Hadis disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentu hadisnya adalah hadis yang sahih. Allah berfirman, ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalaulah sekiranya orang yang pertama dari kalian sampai orang yang terakhir di antara kalian, baik itu jin maupun baik itu manusia maupun jin, kamu semuanya berkumpul, berdiri di satu tempat. Semua orang, seluruh manusia dari orang pertama hingga orang makhluk pertama dan makhluk terakhir, dari mulai makhluk pertama hingga makhluk terakhir, manusia dan jin kumpul menjadi satu di satu tempat. Lalu mereka meminta kepadaku, fasa'aluni, lalu mereka meminta kepadaku, lalu aku beri kulla insanin, setiap manusia, mas'alatahu, permintaannya. Semua minta. Coba bayangkan berapa ratus juta manusia, berapa miliar dari manusia pertama hingga manusia terakhir nanti, termasuk jin di dalamnya, masing-masing minta berada di langsung tempat, masing-masing minta dengan permintaan yang berbeda-beda, dengan suara yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda. Allah beri semuanya, misalnya semua permintaannya, mana qasadari kami ma'indi, tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada padaku, kecuali seperti menguranginya sebatang jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kecuali seperti menguranginya sebatang jarum air laut ketika dimasukkan ke dalam air laut. Sebatang jarum kita celupkan ke dalam air laut, kita angkat, yang terkurangi dari air laut berapa? Yang nempel di sebatang jarum itu. Semua kita dari manusia pertama hingga terakhir, jin dan manusia kumpul, semuanya minta, diberi oleh Allah, itu tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun, kecuali itu seperti sebatang jarum yang hanya mengurangi air laut ketika jarum itu dimasukkan ke dalam air laut. Jadi apa maksudnya? Fajami'ul khalqi lau qamu fi sa'idil wahid. Maka semua makhluk, andai kata mereka berdiri di satu tempat, wasa'aluhu, dan semuanya minta, sa'aluhu kulluhum, semuanya minta, masa'ila mutanawwi'ah, permintaan yang bermacam-macam, bilughatin mukhtalifah, dengan bahasa yang bermacam-macam, fi waqtin wahid, dalam satu waktu, lam yakhtalit alaihi sautun bi sautin, enggak akan rancu antara satu suara dengan suara yang lain bagi Allah. Semuanya kedengaran oleh Allah dan jelas. Yang satu dengan suara pelan, yang satu mungkin dengan suara keras, semuanya didengar oleh Allah SWT. Enggak bercampur antara satu suara dengan suara yang lain. Wala hajatun bihajatin, enggak bercampur, enggak menjadi rancu antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain, antara satu permintaan dengan permintaan yang lain. Apa yang demikian itu kita masih belum percaya akan keagungan Allah, akan kemaha mendengarannya Allah Subhanahu wa taala, annahu samii', bahwa Dia maha mendengar, mendengar semua suara. Apa ragu kita dengan Allah yang as-sami'? Didengar suara kita oleh Allah SWT, sepelan apapun suara kita, Allah maha mendengar. Wa kadza yuqalu fi ismihi al-basir, demikian juga dikatakan berkaitan dengan nama Allah al-basir. Fa innahu dalun ala sifatil basar, sesungguhnya nama Allah al-basir menunjukkan sifat basar, sifat maha melihatnya Allah. Wa ma'nahu, maknanya annallaha, annahu subhanahu wa ta'ala yubsiru jami'al mubsarat, bahwa Allah melihat semua yang bisa dilihat. Allah melihat semua hal yang bisa dilihat, itu al-basir. Kita sembunyi dimanapun juga, sembunyi dimanapun juga, mau nungging ke dasar laut akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan berusaha menyembunyikan diri dari pandangan Allah. Jangan menyembunyikan diri dari pendengaran Allah. Semua tempat dalam kekuasaan Allah, semua waktu dalam kekuasaan Allah. Semua yang kita katakan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indahnya nama Allah As-Sami' Al-Basir. Wal muslimu indama yu'minu bidzalik fa innahu sayurithuhu muraqabatan likulli ma yatalaffadhu bihi aw yaf'aluhu. Seorang muslim ketika beriman terhadap yang demikian itu, beriman Allah itu Sami' dan Sami' itu artinya Allah Maha mendengar. Allah Basir dan Basir itu artinya Allah memiliki sifat melihat. Ketika seorang mukmin mengimani itu, maka ini akan sayurithuhu, akan menimbulkan sikap merasa terawasi. Sayurithuhu muraqabatan, melahirkan, menimbulkan sikap merasa diawasi terus-menerus. Likulli ma yatalaffadhu bihi, terhadap setiap apa yang dia katakannya. Au yaf'aluhu, atau setiap apa yang dia lakukannya. Dia merasa terawasi, apa yang dikatakan dia merasa terawasi. Mau ghiba, oh diawasi oleh Allah, Allah melihat, Allah mendengar. Oh mau melakukan, mengatakan kata-kata jorok, mencaci maki orang tidak pada tempatnya, merasa diawasi oleh Allah. Menggunjing, tanabus bil alqab, menggelari orang lain dengan gelaran-gelaran yang buruk. Mestinya pakai adab, ya mestinya pakai adab-adab Islam itu. Tetap dijaga lidah, sebenci apapun dijaga lidahnya. Karena setiap apa yang kita katakan dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang muslim itu beriman akan nama Allah As-Sami' Al-Basir, yang nama itu mengandung sifat mendengar dan sifat melihat. Coba itu sajalah direnungkan. Kita setiap kita berusaha merenungkan ini, nama Allah As-Sami' Al-Basir. Nanti baru kemudian kita renungkan nama-nama Allah lainnya yang 99 nama, yang setiap nama mengandung sifat, bahkan kadang-kadang mengandung lebih dari satu sifat atau mengandung banyak sifat. Dua nama Allah ini saja kalau kita fahami dan kita laksanakan, konsekuensinya kita akan jaga lidah kita dalam kondisi apapun juga, dalam keadaan yang seperti apapun juga, dimanapun kita berada, kita akan berusaha untuk menjaga lidah kita. Jangan kotor kita mengatakan. Katakanlah sesuatu yang baik. Kalau memang kita diperintahkan atau menjadi keharusan bagi kita untuk mengatakan bahwa dia pendusta, katakan pendusta. Pendusta dia berdasarkan data-datanya. Untuk apa? Bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi untuk menjaga agama ini. Untuk menjaga agama ini, menjaga kehormatan seseorang ketika dibutuhkan. Di luar kebutuhan sudah kita diam saja. Di luar kebutuhan kita diam. Tapi ketika dibutuhkan, oh ini orang ini pelit, kita harus katakan orang ini pelit. Orang ini suka memukul, kita katakan karena butuh kita untuk menyampaikannya. Orang ini pendusta karena terkait dengan periwayatan hadis, periwayatan sejarah Islam di masa lalu, para sahabat kita sebut yang menceritakan itu pendusta. Hati-hati ini ketika kita perlu menyampaikannya. Tapi di luar apa yang kita butuhkan, di luar kebutuhan, kita jaga lidah kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang kotor seperti itu atau mengatakan kata-kata yang kotor. Li'annahu muqinun anna Allah subhanahu wa ta'ala yasma'uhu wa yarahu. Karena dia seorang muslim itu yakin bahwa Allah mendengarnya dan melihatnya. Thumma yuhasibuhu ala ma qala wa kasaba. Kemudian Allah akan menghisab, akan menghitung semua apa yang dia katakan dan dia lakukan. Akan menghitung semua apa yang dilakukan oleh seorang muslim dan dikerjakan, dikatakan oleh seorang muslim atau dikerjakan oleh seorang muslim. Itu begitu. Selanjutnya Al-Imam Al-Muzani mengatakan Al-Alim As-Sami'u Al-Basiru. Berikutnya apa? Al-Alim Al-Alimu. Qauluhu Al-Alim, perkataan Al-Imam Al-Muzani Al-Alim yang artinya Allah bernama Al-Alim, artinya Allah Maha Mengetahui. Ay al-ilmu as-syamilul muhitu bi kulli syai'in. Artinya Allah Maha Mengetahui, Maha Berilmu, ilmunya syamil, mencakup, meliputi segala sesuatu. Al-Alim. Beliau menyampaikan Allah Al-Alim supaya orang itu tahu bahwa Allah mengetahui. Pengetahuan Allah mencakup dan meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang lepas dari ilmunya Allah. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Fahuwa subhanahu wa ta'ala alimun bima kana. Allah Maha Mengetahui apa yang sudah terjadi. Wa alimun bima sayakunu, dan mengetahui apa yang akan terjadi. Yang diketahui oleh Allah bukan yang sudah terjadi saja atau yang sedang terjadi, bahkan yang belum terjadi Allah tahu. Kama qala ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Apa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang. Wa huwa subhanahu wa ta'ala alimun bima lam yakun anna an law kana kaifa yakun. Dia Allah Maha Mengetahui apa yang belum terjadi, sesungguhnya andai kata terjadi bagaimana terjadinya. Jadi Allah mengetahui apa yang belum terjadi, andai kata itu terjadi bagaimana terjadinya, Allah tahu. Dan kita tidak boleh ragu akan yang demikian itu. Kama qala subhanahu wa ta'ala walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Andai kata mereka dikembalikan hidup lagi, mereka kan orang-orang kafir mengangan-angankan atau bahkan minta supaya diberi kesempatan untuk hidup lagi. Kalau hidup lagi akan beramal saleh dan meninggalkan kemusyrikan. Walau ruddu, andai kata mereka dikembalikan lagi hidup, diberi kesempatan, la'adu lima nuhu anhu, mereka akan kembali lagi melakukan apa yang dilarang. Dalam surat Al-An'am ayat 28. Ini menunjukkan bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana terjadinya, Allah tahu. Ini hanya omong kosong saja dari mereka. Kan manusia sebelum dilahirkan sudah dijanji oleh Allah bahwa nanti kalian mengakui Allah itu sebagai Rabb, sebagai sesembahan. Setelah lahir lupa akan janjinya. Ketika mati disiksa oleh Allah, mengharapkan untuk dikembalikan lagi dan tidak akan mengulanginya lagi, pasti akan menyelisih janji lagi. Mereka akan kembali lagi mengulangi perbuatan syiriknya, mengulangi apa yang mereka dilarang untuk melakukannya. Wa ilmuhu jalla jalaluhu lam yusbaq bijahlin. Ilmunya Allah itu tidak didahului dengan ketidaktahuan. Jadi ilmunya Allah sejak dulu, bukan berarti dulu Allah pernah tidak tahu kemudian tahu, enggak. Dari dulu Allah sudah tahu. lam yusbaq bi jahlin, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Wala yalhaquhu dha'fun wala naqsun, dan tidak akan diikuti dengan kelemahan dan kekurangan. Ilmunya Allah tidak akan diakhiri dengan kelemahan dan kekurangan, menjadi lupa misalnya. Wala ya'tarihi nisyan, dan tidak akan ditimpa lupa, tidak akan ditimpa oleh kelupaan. Bi khilafi ilmil makhluk, berbeda dengan ilmunya makhluk. Allah punya ilmu, makhluk punya ilmu, tapi beda ilmunya, meskipun sama-sama disebut ilmu, tapi beda. Ilmu Allah lam yusbaq bijahlin, muhitun bikulli syai', meliputi segala sesuatu. Lam yusbaq bijahlin, tidak didahului oleh ketidaktahuan, tidak diakhiri dengan kelemahan dan kekurangan, dan tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Beda dengan ilmunya makhluk. Fa innahu naqisun min wujuhin adida, maka sunya ilmunya makhluk itu kurang, tidak sempurna, dilihat dari segi-segi yang bermacam-macam. Ilmunya makhluk itu pasti ilmu yang serba kurang, pengetahuannya serba kurang. Wong sekarang tahu, besok lupa kan bisa, ya bisa, udah hafal luar biasa. Biasanya imam juga sudah dihafal berkali-kali, tapi lupa kan bisa. Baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah insya Allah gak lupa ya, tapi lupa sudah baca Al-Fatihah belum tadi ya, bisa begitu. Bukan lupa satu ayat, bahkan seluruhnya sudah baca belum tadi. Pertama, fa'ilmul makhluk fa'ilun qalil, ilmu makhluk itu sedikit, sedikit ilmu makhluk itu, ilmu yang dikuasai oleh makhluk. Betapapun juga tingginya ilmu yang dikuasai oleh makhluk, sedikit. Kama qala ta'ala wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit saja, sedikit yang diketahui oleh manusia. Jadi jangan merasa apa namanya, sok pinter, sok tahu. Apalagi tidak tahu, sok tahu. Tahu saja enggak boleh sok tahu, apalagi tidak tahu kemudian sok tahu. Yang kedua, wa masbuqun bijahlin, didahului oleh ketidaktahuan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu sedangkan kamu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kan gitu, dan kita awalnya bodoh, enggak tahu. Dua kali dua enggak tahu dulunya kita. Setelah diajari baru tahu. Tapi kita lahir itu sudah tahu Allah. Kita lahir sudah tahu Allah, tapi tahu secara garis besar. Pokoknya saja, adapun detailnya harus belajar melalui wahyu, bukan melalui otak. Untuk memahami Allah harus dengan wahyu, bukan melalui akal pikiran sendiri. Kenapa? Karena manusia yang punya ruh enggak tahu ruhnya sendiri itu apa, kayak apa, warnanya kayak apa, bentuknya kayak apa, di mana. Ya jelas ada di dalam badan, tapi enggak tahu persis itu. Kalau kembali kepada akal, pada otaknya sendiri, tidak akan tahu apa itu ruh. Tapi kita akan bisa tahu kalau kita kembalikan pengertian ruh, dan apa ruh, bagaimana kita kembalikan kepada wahyu, baru tahu. Sedikit tapi tidak banyak, ruh saja kita tahunya sedikit, enggak banyak, sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh wahyu. Apalagi tentang Allah SWT, tentang ruhnya sendiri enggak tahu kecuali kembali kepada wahyu. Apalagi tentang Allah SWT, sok tahu menggunakan akal fikirannya, mengumbara kemana-mana. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa, enggak berilmu. Jadi dulunya orang itu enggak tahu. Surat An-Nahl ayat 75. Setelah belajar, dikasih tahu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Apakah setelah kita belajar menjadi tahu, dianggapnya kita menjadi tahu itu tanpa kasih sayang, tanpa nikmat dari Allah? Jangan berpikiran seperti itu. Ada orang yang belajar lama gak bisa-bisa juga ada. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan dia tetap bodoh. Udah dijelaskan ayatnya begini, tetap bodoh saja dia. Meskipun pangkatnya di sini, maksudnya di depan namanya itu ada gelar, di belakangnya juga ada gelar. Tapi untuk memahami ayat Al-Quran, bodoh saja dia. Gak paham-paham. Sehingga menganggap bahwa ayat ini bertentangan dengan ayat itu misalnya. Kan bodoh. Kalau orang paham terhadap Al-Quran, dia akan memahami tidak mungkin akan ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa mereka tidak menghayati, mentadabburi Al-Quran? Al-Quran kalau datang dari sisi selain Allah, datangnya dari selain Allah, tentu mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Artinya apa? Ketika orang melihat ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, berarti dia kurang tadabbur terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mungkin bertentangan ayatnya dengan ayat yang lain. Hanya orang yang memahami saja yang salah. Kenapa kurang mentadabburi ayat Al-Quran? Maka kalau ada orang melihat ayat Al-Quran bertentangan dengan ayat yang lain, dia harus mengulang lagi tadabburnya terhadap Al-Quran, mempelajari lagi Al-Quran sampai dia dapatkan tidak ada pertentangan di antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Karena walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau berasal dari selain Allah, pasti akan didapatkan pertentangan yang banyak. Ini satu pun tidak ada pertentangan antara ayat dengan ayat. Dua. Yang ketiga, wa ya'tarihi nisyan. Manusia itu akan, ilmu manusia itu akan ditimpa oleh lupa. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Sesungguhnya kami telah perintahkan kepada Adam sebelumnya, lalu dia lupa bahwa Allah sudah melarang misalnya untuk dekat-dekat dengan pohon itu, lupa karena godaan setan. Sudah diingatkan setan itu aduun mubin, lupa. Jadi akan diwarnai oleh lupa ilmu manusia. Kan lupa. Wa masiruhu lil fana, dan kembalinya adalah menuju kepada hilang, kepada fana, kepada hancur. Kama qala subhanahu wa ta'ala, wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Di antara kamu ada yang akan dikembalikan ke ardhalul umur, umur yang serendah-rendahnya, supaya dia tidak tahu lagi padahal sebelumnya dia tahu. Jadi sudah tahu, akhirnya menjadi tua, menjadi kembali kepada seperti anak kecil, sudah lupa ilmunya. Ya, akan hilang. Kembalinya akan lenyap. Perjalanan dia dengan ilmunya akan lenyap dengan ilmunya. Sampai di sini dulu. Jadi beliau sampai pada perkataan Al-Alim. Jadi Al-Wahidus Samad laisa lahu sahibatu wala walad jalla 'anil mathil fala shabiha lahu wala 'adil as-sami'u al-basiru al-'alim. Nanti ada pembahasan tentang al-khabir, al-mani', ar-rafi', 'alin 'ala 'arsyhi wa huwa danin bi'ilmihi min khalqihi. Sampai di sini dulu kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mendorong semangat kita, pemahaman kita tentang apa yang kita kaji pada malam hari ini, mendorong semangat kita untuk semakin bertakwa kepada Allah, semakin bersemangat dalam meningkatkan mutu ibadah kita, mutu keimanan kita, mutu ketaatan kita kepada Allah, dan mutu taqarrub kita kepada Allah. Dan inilah yang terpenting dari kehidupan kita di dunia. Jadi harus kita landasi dengan tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua wahai orang-orang beriman, agar kamu menjadi orang-orang yang falah, menjadi orang-orang yang muflihun. Muflihun artinya sukses, berhasil, beruntung, jaya. Bagaimana caranya? Dengan bertobat. Ya, bertobat tidak usah menunggu kita menunggu banyak dosa, karena kita pasti banyak berdosa. Dan bertobat tidak harus menunggu kita tua, tidak harus menunggu kita mendekati kematian, karena kematian tidak tahu kapan datangnya kepada kita. Maka kita harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan benar-benar bertaubat kepada Allah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada pertanyaan? Ini hitam. Tadi ada, tapi hitam. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته